Mitra Bisnis, Kompas menulis, fenomena jaksa KPK yang mencabut kasasinya dalam kasus Bupati Buol dan kasus istri Nazarudin, Neneng Wahyuni, disebut janggal karena biasanya yang mencabut kasasi adalah terdakwa, bukan jaksa KPK. Apalagi mengingat kedua kasus itu ditangani oleh Hakim Artijo Alkostar yang dikenal tanpa ampun untuk koruptor, dengan terakhir memperberat vonis Angelina Sondag dari 4,5 tahun menjadi 12 tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum tata negara Jimli Asidiki. Pak Jimli, apa komentar Anda soal ini? Ada alasannya, bisa ditanya kepada KPK, cuman orang lalu mempersoalkan kenapa, kan gitu. Ya, kalau sudah diajukan kasasi, ya kenapa ditahan lagi? Artinya, kalau proses hukum di KPK tidak boleh SP3, maka logika yang sama harus dipakai juga untuk pengajuan banding, kasasi. Tidak boleh berhenti, tidak boleh. Itu kan undang-undang memberi kewenangan pada KPK untuk tidak boleh, untuk melarang KPK untuk tidak boleh SP3. Itu maksudnya supaya hati-hati kalau bertindak. Jadi menetapkan orang tersangka mesti hati-hati. Ya, begitu juga untuk menetapkan langkah proses hukum selanjutnya. Mau banding itu mesti hati-hati juga dong. Ya kan, kasasi juga hati-hati juga gitu. Jadi harus melihatnya itu secara sistemik begitu, sehingga harusnya tidak boleh dihentikan gitu. Lagi pula memang ini menimbulkan pertanyaan, seakan-akan ada perlakuan tidak adil kepada yang lain. Misalnya ini takut nanti hasilnya lebih tinggi karena hakim Mahkamah Agung lebih kejam gitu, dalam tanda petik gitu. Wah, kalau begitu ya kenapa diajukan dulunya? Ya kan? Berarti pertimbangannya jadi tidak adil memperlakukan orang lain tidak seperti itu. Misalnya Angelina Sondag itu kan diajukan lalu dapat hasilnya 3 kali lipat, lalu dipuji-puji dan bersyukur gitu ya KPK-nya. KPK-nya senang sekali dan masyarakat juga memuji-muji. Padahal Angelina Sondag itu punya anak bayi, sama sekali tidak dipertimbangkan gitu loh, ya kan? Tetapi kan KPK itu apa saja yang dilakukan, orang kan secara terbuka memuji, mengapresiasi, ya kan? Tapi itu orang yang berani, yang misalnya berpendapat berbeda, tidak akan berani bicara. Padahal belum tentu orang yang tidak bicara itu tidak ada. Bisa saja orang menganggap putusan terhadap Angelina Sondag itu tidak manusiawi, tidak adil. Sampai 3 kali lipat dari 4,5 menjadi berapa itu? 12. Mengingat ada anak bayinya. Nah, tapi sekarang tidak konsisten. Loh, kenapa untuk kasus yang lain KPK-nya sepertinya pilih kasih? Khawatir kalau nanti putusannya justru sekejamnya terhadap Angelina Sondag. Nah, jadi kan ada pilih kasih kalau gitu. Jadi ini yang menjadi masalah. Jadi saran saya, ke depan jangan lagi begitu. Harus pahami bahwa apa yang sudah diputuskan, jangan lagi ditarik-tarik. Ya, seperti halnya untuk proses penetapan tersangka, harus berhati-hati, tapi sekali ditetapkan, tidak bisa lagi SP3. Demikian pakar hukum tata negara, Jimli Asidiki. Saya Wendy Lim.